ibarat bunga di taman, mati tak mau, hidup pun segan, tangkai terkulai layu ke bumi. Walau tak mungkin bersama lagi, namun berat rasa di hati untuk menahan perpisahan ini. Cobalah untuk mengerti derita hidup di bumi ini.